Kompak Community. Oh iya. Yeah. Dikasih yang koplo apa yang kalem? Dikasih koplo apa yang jingkrak? Masih semangat semuanya? Semangat. Lagunya apa ini? Hah? Oke. Okay. Yang minta lagu ini kita nyanyi bareng-bareng. Wiwi minta suaranya ya. musiknya wis mari tawuran. Terus nore yang ngono ya. Amit sewu. Mulih penjut kan. Dari jajaran tim keamanan Mbak Wiwi. Ya. Ini menghimbau dengan sangat.